سورة النبأ. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? عن النبأ العظيم. Tentang berita yang besar. الذي هم فيه مختلفون. Yang dalam hal itu mereka berselisih. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. Tidak, kelak mereka akan mengetahui. Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan lebatnya. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. Agar kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman dan kebun-kebun yang rindang. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا. Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. Yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup dan kamu datang berbondong-bondong, dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. Dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fata morgana. Inna jahannama kanat mirsadan lit-taghina ma'aban labithina fiha ahqaba. Sungguh, neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai, menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman kecuali air yang mendidih dan nanah. جزاء وفاقا. Sebagai pembalasan yang setimpal. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan, dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab catatan amalan manusia. Maka karena itu, rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab. Inna lilmuttaqina mafazan hadaiqa wa a'naban wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa. Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu. Rabbis samawati wal ardi wama bainahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia. Yauma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan Dia hanya mengatakan yang benar. ذلك اليوم الحق. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا. يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu azab yang dekat, yaitu pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku menjadi tanah.